Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin nar. Ikhwati fillah azzakumullah, masuk kepada al-mas'alatu sabi'ah wa thalathun, yakni masalah yang ke-37 dari masail jahiliyah. Ittikhadhuhumul ahbar war ruhban nillah, mereka menjadikan para ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Qala al-muallif rahimahullah, at-ta'abbudu bi ittikhadhil ahbar war ruhban arbaba min dunillah. Mereka beribadah dengan cara menjadikan para ulama-ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Bagaimana bisa ulama dijadikan tuhan, ahli ibadah dijadikan tuhan? Ya ini karena mereka diibadai. Apa ibadahnya? Bentuknya seperti apa? Bentuk peribadatannya adalah dengan mengikuti segala macam apa yang bersumber dari mereka. Lihat apakah hal tersebut bersesuaian dengan syariat Allah ataukah tidak. Di saat mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikuti. Atau mereka sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka taati. Itulah bentuk daripada at-ta'abbud, bentuk peribadatan mereka terhadap al-ahbar war-ruhban. Qala syarih hafizahullah ta'ala, qala Allah ta'ala fil yahud wa nasara, Allah ta'ala berfirman terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada ilahan wahida. Satu tuhan saja, satu sesembahan saja, yakni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apa yang dimaksud dengan al-ahbar dan ar-ruhban dalam ayat ini? Wal-ahbar humul ulama. Al-ahbar itu maksudnya adalah ulama. Ulama daripada orang-orang Yahudi itu disebut al-ahbar, jamak daripada al-habr. Sedangkan ahli ibadah dari kalangan Nasrani disebut rohib, jamaknya ruhban. Al-ahbar humul ulama war-ruhban humul ubbad. Karena memang di kalangan orang-orang Yahudi dan Israel banyak sekali para ulama-nya, orang-orang yang paham terhadap agama. Hanya saja mereka banyak menyembunyikan daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merubah-rubahnya. Sebagian mereka buang dan sebagian mereka tambahkan. Sebagian mereka tulis dengan tangan-tangan mereka dan mereka katakan itu ada, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat mereka tentunya, ya, ada yang mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh agamanya. Ada pula yang tidak. Di masa tersebut, ya, tentunya di masa sebelum datangnya syariat Isa, sebelum dihapuskan syariat mereka, maka orang-orang yang mengikuti perubahan-perubahan daripada yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi, mereka telah menjadi ulama-ulamanya sebagai Tuhan selain Allah. Mereka dikafirkan. Adapun awamnya mereka, maka tidak dikafirkan. Mereka awam mengikuti akan hal tersebut, tetapi mereka berada dalam bahaya yang sangat besar, ancaman kebinasaan. Demikian pula di kalangan orang-orang Nasrani, mereka jauh sangat gemar dan getol dalam ibadah, sehingga mereka banyak melakukan berbagai macam perkara-perkara yang mereka adakan dari diri-diri mereka sendiri dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat ahli ibadah. Sehingga mereka, orang-orang Nasrani, yang paling dominan adalah kesesatan, karena mereka tidak mengikuti daripada aturan-aturan di dalam agama mereka, disebabkan karena jauhnya mereka daripada Injil. Sedangkan Yahudi, mayoritas mereka adalah yang paling dominan adalah orang-orang yang mengerti tetapi tidak menjalankan, sehingga mereka maghdub, dimurka. Nasara yata'abbaduna lillah bittiba'il ahbari wa ruhban ma'asyatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka Yahudi dan Nasrani mereka beribadah kepada Allah dengan mengikuti ulama-ulama dan ahli ibadah mereka. Beribadah kepada Allah sebutannya, ya. Karena memang mereka menginginkan dan meniatkan kebaikan. Mereka semata hanya husnudzon kepada para tokoh-tokoh agamanya. Mereka lebih paham terhadap kitab Taurat daripada kami. Ya, para tokoh-tokoh tersebut mengatakan demikian, kami pun ikut. Padahal mereka, sebagian mereka tahu itu adalah perubahan terhadap Taurat. Tapi mereka mengatakan mereka lebih paham daripada kami. Mereka adalah tokoh agama. Mereka hidupnya siang malam untuk membaca Taurat dan pelajarinya. Sehingga bisa saja apa yang kami ketahui daripada makna Taurat itu bukanlah sesuatu yang dimaukan, tetapi yang dimaukan adalah seperti apa yang mereka katakan, husnudzon kepada ulamanya. Maka ta'abbud mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tersebut itu fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Saya menyebutnya itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi dalam bermaksiat kepada Allah ini bentuknya bukan kemudian minum khamr, ya. Bukan kemudian mencuri, berzina, berjudi. Bukan itu. Tetapi ada mengikuti, menjalankan, melaksanakan apa saja yang diarahkan dan dibimbingkan oleh ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka dalam perkara-perkara yang menyelisihi daripada apa yang ada pada kitab suci mereka. Maka muslim rahimani wa rahimakumullah, sama persis dengan keadaan kita umat Islam. Saat kemudian mayoritas kita dijauhkan daripada pembelajaran din, pembelajaran agama, dijauhkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul, dijauhkan daripada tafsir-tafsir para ulama, apa yang terjadi? Ya. Orang-orang yang ditokohkan belum tentu juga mereka memiliki ilmu terhadap hal tersebut. Terlebih kalau mereka memang sengaja menyembunyikan ilmu. Wallahul musta'an. Sedangkan kaum muslimin yang memiliki hati-hati yang masih baik, ya, berusaha untuk kemudian melihat dan memahami kitab suci mereka dengan pemahaman yang baik, mempelajari daripada kitab-kitab hadis Rasul, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim, dianggap sebagai orang-orang yang telah menyimpang, dianggap sebagai orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama, radikal, hanya sekedar ingin kembali kepada agamanya. Musibah yang sangat besar, ya, seperti yang kita alami saat ini. Wallahul musta'an. Maka tentunya menjadi ujian dan bukan menjadi alasan dan bukan pula menjadi uzur di Allah Subhanahu wa taala untuk seorang kemudian meninggalkan mempelajari agamanya. Fal yahud wa nasara yata'abaduna lillah bitiba'il ahbari wa ruhban fi ma'asyatillah haitsu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma haramallah. Maka al-Yahud dan an-Nasara, yakni dua ahlul kitab, mereka beribadah kepada Allah dengan cara bermaksiat. Kenapa? Karena mereka mengikuti tokoh-tokoh agama mereka, sedangkan tokoh-tokoh agama mereka tersebut telah merubah-rubah agamanya, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wallahul musta'an. Fayuti'uhum ha'ula, kemudian mereka mentaatinya, mentaati daripada para tokoh-tokoh agama tersebut. Wa ya'tabiruna hadza ibadah, dan perbuatan mereka ini teranggap sebagai ibadah, mengibadai daripada al-ahbar wa ruhban. Jadi berbeda antara bentuk menghormati dan memuliakan para ulama, ahlul ilm, ahli ibadah, ya, menghormati, memuliakan mereka dengan mengikuti mereka secara total, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang ma'asum dari dosa, segala sesuatu yang bersumber dari mereka dibela dengan jiwa dan raganya. Apa saja yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tersebut seolah-olah wahyu dari langit, menggantikan Al-Quran dan menggeser hadis-hadis Rasul. Maka inilah bentuk daripada ibadah. Kalau hal tersebut bukan teranggap sebagai apa yang dimaukan oleh ayat ini, maka ayat ini tidak ada nilainya dan tidak ada artinya. Kenapa? Karena memang ayat ini berbicara tentang hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat membacakan ayat ini kepada salah seorang tokoh ahlul kitab, kalau tidak salah Adi bin Hatim, pada saat itu masih Nasrani, masih ada kalung salib besar di dadanya. Rasul SAW membacakan ayat ini, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha bin Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Maka Adi bin Hatim menyatakan, ma na'buduhu, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Artinya seolah-olah mengatakan ayat ini keliru, tidak pernah kami beribadah kepada para pendeta-pendeta kami, tidak pernah kami sujud rukuk kepada mereka, tidak pernah. Sama persis sekarang keadaan kita, ya. Haula, kalau seandainya mereka dikatakan kalian itu telah menjadikan para ulama-ulama kalian, mungkin masyayikh kalian atau kiai-kiai kalian sebagai tuhan-tuhan selain Allah, mereka pun akan mengatakan tidak pernah kami rukuk sujud kepada mereka. Iya, memang bukan itu bentuknya, ya. Bukan itu bentuk daripada kemudian mengibadahi mereka. Rasul menyatakan, awalaisa qad harramu ma ahallallah fatuharrimunaha. atau fatuharrimunahu wa halu ma haramallah fatuhillunahu, bukankah mereka telah mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan kemudian kalian ikut menghalalkannya, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian kalian pun ikut menghalalkannya. Maka Adi bin Hatim tahu persis tentang hal tersebut. Ya tentunya dia mengatakan iya betul kalau itu. Maka Rasul menyatakan fatil ka ibadatuhum iyahum, itulah ibadah mereka kepada para pendeta-pendetanya. Kita katakan sekarang sebagian daripada kalian, ya, tokoh-tokoh kalian minum minuman keras, khamr, mereka mengatakan bahwasannya ini bukan minuman keras kalau bagi kami, masuk ke dalam perut kami maka menjadi netral. Kalian pun manggut-manggut membenarkannya. Iya apa enggak? Mereka main wanita bahkan ke rumah bordir dan sebagainya. Kalian biarkan saja. Sudah mencapai tingkat hakikatkah, ma'rifatkah dan sebagainya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian mengiyakan. Bukankah dengan itu kalian telah menjadikan dia sebagai Tuhan? Allahul musta'an, seseorang keluar dari tempat-tempat maksiat, ya, dengan diiringi para santrinya. Masuk akalkah ini seperti ini? Ya, untuk kemudian masih dikatakan mereka di atas agama. Agama yang mana yang benarkan seperti ini? Allahul musta'an. Demikian pula perkara-perkara yang jelas keharamannya kemudian dengan entengnya mengatakan oh tidak, ini halal, tidak apa-apa, kemudian kalian mengikutinya. Atau perkara-perkara yang dihalalkan, oh tidak, ini haram, kemudian kalian mengikutinya. Perkara-perkara yang disyariatkan, kemudian kalian mengikuti. Daripada tokoh-tokoh kalian yang mengatakan itu hanyalah adat, kebiasaan. Hanya di dalam Al-Quran jelas perintahnya, dengan entengnya kemudian mengatakan itu adat kebiasaan saja, bukan satu kewajiban, bukan satu syariat. Dan kalian tahu, kalian membacanya dan kalian membenarkannya. Ya. Dan contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dan cinta kepada jubah, gamis dan sebagainya warna putih dan semisalnya. Kalian benci karena tokoh-tokoh kalian. Ini. Rasulullah SAW menyatakan untuk memelihara jenggot. Kemudian ada di antara tokoh kalian mengatakan misalnya jenggot itu menunjukkan kebodohan. Nutrisi yang harusnya ke otak, ya, diambil oleh jenggot ini, kemudian diserap sehingga menjadi bodoh. Harusnya nutrisi untuk menjadi smart malah justru tertarik ke jenggot. Allahul musta'an. Bayangkan, kalau kemudian hal-hal seperti ini dibenarkan, coba, jadi apa umat ini? Terlebih kalau kemudian guyon saja, la haula wala quwata illa billah, agama dijadikan mainan. Maka ini contoh-contoh, ya, apa yang terjadi. Bahwa jangan kemudian dipahami hanya semata kejadian-kejadian tersebut pada umat yang telah lewat. Karena Rasulullah SAW tegas-tegas dan jelas menyatakan bahwasanya kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadikan ulama-ulamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bentuknya bagaimana? Menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Wallahul musta'an. Wa yaruna hadza ibadah, dan mereka menganggapnya ini adalah bentuk daripada ibadah. Haitsu yaqulun ta'atul ulama wajib, di mana mereka mengatakan mentaati ulama itu wajib. Ya. Fanaqul, mari kita katakan. Kita ta'atuhum wajibatun idza ata'allaha wa rasulah. Kita katakan bahwasanya ketaatan kepada mereka benar wajib. Tapi kapan? Di saat mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amma man khalafa ta'atallah fala ta'atalah. Adapun orang-orang yang menyelisih ketaatan kepada Allah, maka tidak ada kepadanya siapapun dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Walau kanu ulama au ubadan min azhadin nas. Walaupun mereka itu adalah para ulama dan ahli ibadah, orang-orang yang paling zuhud daripada manusia. Mada mulai sa'ala haqqin fala yajuzu lana tiba'uhum. Maka selama mereka tidak di atas al-haq, tidak boleh untuk kemudian kami ikuti mereka. Nah, al-haq itu apa? Al-haq itu Al-Quran dan sunnah Rasul. Lah kan yang mengerti mereka, bukan kita. Kita tahu apa terhadap sunnah Rasul? Yang tahu itu para ulama kita. Iya, betul. Maka kita lihat apakah ajaran mereka, apakah aturan mereka, apakah bimbingan mereka, apakah fatwa mereka bersandar dan bersumber terhadap keduanya. Karena memang kita tidak tahu, sehingga kita tanya kepada mereka. Di saat kemudian mereka mengajak kepada Al-Quran, ayat Al-Quran, mengajak kepada sunnah Rasul, hadis Rasul, kita terima, kita dengar, dan kita taati, karena itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian apabila ternyata ada yang menyangkal bahwasannya tidak demikian ayat yang dimaukan, tidak demikian hadis yang dijadikan dalil, maka kita pun bisa melihat dari misalnya ada dari pihak lain, ulama yang lain menjelaskan berbeda, kita bisa melihat ya, apakah ulama yang berbeda tersebut mengambil pemahamannya sesuai dengan pemahaman hawa nafsunya, dengan akal dan ro'yunya, ataukah dia menisbatkan kepada pemahaman salaf. Walhamdulillah, tentu kita sebagai orang-orang awam memang tidak mampu untuk kemudian menafsirkan Al-Quran, memahami hadis Rasul, bahkan sekedar untuk mendapatkan hadis saja mungkin kita sulit. Kalaupun kita punya kitab Sahih Bukhari, belum tentu kita bisa menerjemahkannya ya. Meskipun kita punya kitab tersebut, butuh kepada bimbingan, memang iya. Adapun orang-orang yang kemudian hanya sekedar dia tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan hadis Rasul ya, sekedar berbicara dengan hawa nafsunya sambil celelean ya, membuat orang terpingkal-pingkal, maka ya, walaupun dia ditokohkan dan walaupun dia dijadikan dan dikatakan sebagai ulama, tidak bisa diikuti, tidak bisa dijadikan sandaran, karena bukan Al-Quran, bukan pula sunnah Rasul yang diajarkan. Orang-orang yang duduk di majelis dia walaupun 20 tahun lamanya, yang terkesan hanyalah lucunya saja. Oh, kalau luar biasa majelisnya fulan, sudah top pokoknya, Masya Allah luar biasa. Dipuji-puji apanya? Membuat orang terpingkal-pingkal. Lucu, mantap lucunya, jos. Hanya sekedar itu saja. Orang belajar dengan dia selama puluhan tahun pun, yang tidak bisa sholat dengan benar ya tetap tidak bisa, tidak paham agama ya tetap tidak paham semestaan, karena tidak diajarkan padanya tafsir Al-Quran. Kitab-kitab tafsir walhamdulillah mutawafirun, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab tafsir bilma'thur seperti At-Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, kitab-kitab induk. Ada pula yang mudah, semisal As-Sa'di ya, ringan. Dari kitab-kitab tafsir ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula hadis-hadis Rasul, di sana ada kitab hadis Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari, Sahih Muslim dengan Al-Minhad, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, ataupun kitab Rahwati syarah kitab Sunan Tirmidzi, ya, Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram, Al-Muhim, banyak sekali. Yang apabila kemudian para ulama-ulama tersebut yang memang ditokohkan oleh umat kemudian mengajari umat kitab-kitab tersebut, ya, sehingga umat akan bisa melihat agama itu seperti apa atau sebenarnya hakikatnya, bagaimana, apa yang diajarkan. Akan indah kehidupan ini, kaum muslimin akan kembali kepada din, dinul haq, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang demikianlah sunnatullah. Allah jadikan ahlul haq itu di setiap masa, di setiap zaman, mereka qalilun, sedikit jumlahnya. Wa man ittaba'ahum bahwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harramallahu wa yuharrimuna ma ahallallahu faqad ittakhadhahum arbaban. Dan siapa saja yang mengikuti mereka, para ulama-ulama yang telah membuat-buat perubahan-perubahan terhadap ajaran agamanya, dalam keadaan dia tahu, ya, dia tahu bahwasanya ulama-ulama tersebut, tokoh-tokoh tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia tahu, kemudian dia hanya sekedar husnudzon dan husnudzon, padahal tahu Al-Quran ayatnya dia hafal, hadis juga tahu, ya. Kemudian mendengar dari tokohnya husnudzon, dia kan alim, berusaha untuk memberikan ma'adzir dan makharij, udur-udur, ya. Dan jalan-jalan keluar, ini maksudnya begini, demikian, begini. Faqad ittakhadhahum arbaban, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai arbaban yang tidak boleh jatuh ke dalam kesalahan. Setiap apa yang diucapkan adalah kebenaran, apabila mereka berbicara maka itulah, ya, yang harus dijalankan. Ittakhadhahum arbaban, bukankah demikian yang semestinya diperlakukan untuk seorang, untuk sesuatu yang dianggap Tuhan, yakni segala sesuatu yang bersumber dari adalah kebenaran. Yakni asyrakahu ma Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwasanya mereka mensekutukan, ya, dia telah mensekutukan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal menghalalkan dan mengharamkan. Allahul musta'an. Demikian pula hukum-hukum yang berlaku bahkan sekupnya negara sama. Kalau kemudian membuat kitab undang-undang, apakah perdata atau pidana, ya, dengan terang-terangan menyelisih daripada apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam agama ini, kemudian membenarkannya, ya, dan mengikutinya dan menganggapnya itu adalah kebaikan atau bahkan lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan, musyrik. Dengan itu dia keluar daripada Islam. Jadi ini bukan perkara yang remeh. Adapun jika kemudian seseorang terjatuh dalam perkara-perkara tersebut, dia masih meyakini bahwasanya itu adalah kesalahan dan sebenarnya hukum Allah lah yang masih, yang jelas paling baik, hanya dia tidak ingin untuk kehilangan jabatan ataupun keuntungan-keuntungan duniawi yang lain, maka dia dianggap sebagai fasik. Jadi ini perkaranya bukan perkara yang remeh sekali lagi. Bagi pembuatnya ataupun bagi pengikutnya, bagi yang menghalalkan dan mengharamkan ataupun yang membenarkan penghalalan dan pengharaman tersebut, sehingga tidak kemudian serta-merta ini kan saya kan hanya pengikut, ikut-ikutan saja. Tidak bisa seperti itu di akhirat. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kemudian ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Makna seperti ini banyak di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya di saat mereka melihat adab, dan sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Qala ladzina tabau law anna lana karatan fanatabaru aminhum kama tabaru minna. Di saat itu orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut itu Mereka mengatakan, seandainya saja kami ada pilihan untuk kemudian bisa mengulang kembali sekali lagi, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Itu ucapannya tidak ada manfaatnya di saat terjadi di sana, ya. Tidak mungkin kemudian kembali ke dunia, reinkarnasi, tidak ada. Dunia sudah tidak ada pada waktu itu. Kami mereka, sekarang waktunya untuk berlepas diri. Sekarang ini waktunya untuk berlepas diri. Mereka mengatakan, Rabbana arayna alladhi adallana minal jinni wal ins naja'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Ya Allah, tunjukkan kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Kami akan jadikan mereka di bawah telapak kaki kami. Dan al-muhim di sana banyak ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kesudahan dan penyesalan para pengikut terhadap orang-orang yang mereka ikuti. Atihim difaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Berikan mereka kepada mereka, wahai roh kami, para tokoh-tokoh itu, dua kali lipat daripada azab. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Al-muhim, ya. Al-muhim bahwasannya para pengikut pun mereka akan membawa kepada kebinasaan. Mereka akan terbawa arus karena dibawa oleh para tokoh-tokoh tersebut, sedangkan mereka di dunia telah diperingatkan. Telah diperingatkan. Sedangkan mereka di saat mendapatkan peringatan, mereka marah luar biasa terhadap orang-orang yang memberi peringatan. Seolah-olah orang yang memberi peringatan ini yang mengingatkan mereka supaya jangan kemudian terjatuh dalam kebinasaan, seolah-olah orang-orang yang menginginkan kejelekan bagi mereka. Orang-orang yang seolah-olah mereka pahami, orang-orang yang mengkafirkan diri mereka, orang-orang yang memusyrik-musyrikkan mereka. Tidak, sama sekali. Justru ini adalah rasa kasih, rasa empati, ya, terhadap mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kalau kemudian kita diajari Al-Quran, hadis Rasul, ya, dan semisalnya daripada perkara-perkara tersebut dari kitab-kitab salaf untuk dijalankan bersama, kita dukung, jelas, ya kan? Mari bersama-sama melakukan hal tersebut. Tapi di saat umat kemudian dibiarkan saja, tidak diajari, tidak diberi bimbingan, kemudian di saat ada orang yang mau mengajari mereka Al-Quran dan Sunnah, ditahdzir, diperingatkan hati wahabi ini dan itu, Allahul Musta'an. Dan umat jangan kemudian tertipu dengan keadaan orang-orang tersebut, Allahul Musta'an. La yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima wa yusri illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menghalalkan, mengharamkan atau membuat syariat, ya. Membuat-buat hukum itu tidak boleh. Itu adalah apalagi merubah hukum ini, akan menetapkan hukum ini, hukum itu. Tidak bisa. Kalau itu sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajibannya hanya sekedar untuk menjalankannya. Semuanya harus berdasarkan dalil kitabullah dan sunnah rasul. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun itaftaru ala allahil kadhib innal ladhina yaftaruna ala allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun walahum adabun alim. Dan jangan kalian ucapkan terhadap apa-apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian, ya, ini diucapkan oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan, ini adalah halal dan ini adalah haram. Untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. Sebenarnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah tidaklah mereka beruntung. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Artinya bahwasannya meskipun dengan itu mereka mendapatkan kedudukan, mereka mendapatkan keuntungan, mereka mendapatkan ketokohan, dan mereka mendapatkan pengikut, ya, itu hanyalah mata'un qalil. Seberapa yang mereka mendapatkan dengan itu? Seberapa yang kamu dapatkan dengan itu di dunia? Sedangkan setelah itu nanti kamu harus mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini perkara besar, perkara umat. Jangan dianggap remeh. Bagaimana keadaan seseorang menyesatkan jutaan manusia dengan fatwa-fatwanya? Atau dengan kelompoknya. tidak akan masuk surga kecuali kelompok kami, kelompok kita ini, ya, harus dengan mempelajari ilmu itu tidak bisa dan tidak sah kecuali harus dengan mangkul, melewati satu jalur yang bersambung sampai ke Rasulullah. Adapun yang tidak, maka ilmunya tidak sah, dan ilmu yang tidak sah, maka ibadah yang didasari dari ilmu yang tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Bermain-main dengan akal manusia. Ya tentunya yang bisa dipermainkan hanya orang-orang yang sudah terjerat olehnya. Ya, ketakutan terhadap ancaman-ancamannya, nanti kalau kamu keluar dari sini, maka nanti kamu akan masuk dalam neraka. Walaupun di situ dalam keadaan ya diperlakukan dengan semena-mena. Diambil apa istilahnya, zakat atau apa begitu, setiap bulannya sekian sekian sekian ditentukan oleh amirnya. Allahu musta'an. Fala nuti'ul ulama mutlaqan asabu aw akhta'u. Maka enggak bisa kita mengikuti ulama secara mutlak. Benar ataupun salah diikuti pokoknya. Lakin nattabi'uhum in asabu wa natajannab khata'ahum idza akhta'u. Akan tetapi kita mengikuti mereka di saat mereka benar, dan kita jauhi kesalahan-kesalahan mereka di saat mereka salah. Dan ahlul ahwa'i wa ahlul bidah, mereka juga tokoh. Dan terkadang bisa jadi mereka menisbatkan tokoh-tokoh tersebut kepada memang tokoh-tokoh umat, ya. Tetapi tokoh-tokoh umat tersebut pun juga terkadang terjatuh dalam zallah, ya. Mereka menisbatkan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan demikian. Kita dapati di sana memang demikian beliau. Atau As-Sakhawi, ya. Ataupun Ibnu Mandah, ataupun Al-Munawi, mereka nukil-nukil, ya. Atau bahkan Son'ani, ya. Tetapi mereka mengumpulkan dari berbagai macam zallahnya para ulama, ya. Nah ini yang berbahaya. Tidak setiap kemudian selama ada fatwa kemudian itu adalah kebenaran. Al-ulama laisu bima'sumin. Para ulama itu bukan orang-orang yang maksum. Fanuti man atau Allah wa na'asi man asa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita taati orang yang mentaati Allah dan kita bermaksiat. Kita maksiati dalam artian maksiat itu kita tidak jalankan apa arahan dari orang-orang yang dia tidak menjalankan perintah Allah dalam perkara tersebut. Wa nukhalifu khata' man akhta'. Kita selisih kesalahan orang yang berbuat salah. Hadza huwa dinul haq. Inilah agama yang hak. Ini inilah yang semestinya dan sepantasnya dilakukan oleh setiap kita mukminin. Amma law kunta la ta'lam anna hadzal 'alim mukhti fa anta ma'dzur. Adapun di saat engkau tidak tahu bahwasanya si alim ini dia salah, maka engkau dalam perkara ini ma'dzur. Selama engkau tahu bahwasanya itu kamu tidak ketahui, kamu mengikuti seorang yang dalam hal ini akidahnya lurus tetapi dia terjatuh dalam kesalahan dalam satu pilihan, dalam perkara-perkara yang sifatnya mungkin ibadah dan semisalnya, ya. Fatwanya keliru tapi kita tidak tahu keliruannya. Terkadang ada khilaf di kalangan para ulama kita sendiri, ya, dalam tata cara ibadah ataupun dalam muamalah, ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Di saat kemudian pilihan yang kita ambil dari fatwa tersebut ternyata itu salah, kita tidak tahu kesalahan tersebut, ma'dzur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat ada kemudian yang memberitahu kesalahan tersebut, sisi-sisi kelemahan pendapat tersebut, ya kita harus rujuk. Amma man yaqul idza kana akhta fa khata'uhu 'alaihi. Adapun orang mengatakan is pokoknya saya ngikut urip mati urip karo fulan misalnya. Hidup mati saya serahkan kepada fulan. Ini ya. Ini yang berbahaya. Dia mengatakan ka idza kana akhta fa khata'uhu 'alaihi. Kalau dia berbuat salah ya itu salah tanggung dia. Yang penting kan saya mengikuti dia. Saya kan hanya pengikut saja. Fa naqul, mari kita katakan, hadza la yajuz. Yang seperti ini tidak boleh. Wala yanfa'uka hadza yaumul qiyamah. Dan ucapan seperti ini dan sikap kamu seperti ini tidak akan bermanfaat pada hari kiamat nanti. Kamu akan menyesalinya. Alaihi ma humilu wa alaika ma humilta. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggungan mereka, kamu pun akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggungan kamu. Kamu mengambil satu pendapat dan mengikuti satu jalan, ya harus kamu pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Bagaimana kiranya dengan seseorang yang mengatakan pokoknya sudah ngikuti fulan. Nanti kalau dikubur ditanya sama dua malaikat mungkar nakir, jawab fulan bukan pengikut Allah ya. Pengikutnya Mbah fulan. Allahu musta'an. Jadi pertanyaan mungkar nakir marobuka wa madinuka wa man hadzal rajul alladzi ursila fika, ini jawabannya adalah saya ngikuti Mbah fulan. Coba bayangkan. Kira-kira bagaimana itu? Adakah sesuatu yang lebih istihza daripada ini? Tayyib, wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha, dan fatwa-fatwa itu tidak bisa dijadikan i'timad, tidak bisa dijadikan sandaran. Illa idza kanat mabniyah ala dalilin, kecuali di saat fatwa-fatwa tersebut terbangun di atas dalil. Min kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu dari kitabullah dan sunnah rasul. Famankana ya'lam annaha ala ghairi dalil, adapun orang yang kemudian tahu bahwasannya fatwa tersebut terbangun di atas, bukan di atas dalil, fa innahu yahrumu alaihi an ya'khudha biha, maka haram atasnya untuk mengambil fatwa tersebut. Tidak boleh mengambil fatwa, ya, mengambil daripada fatwa tersebut. Adapun di saat kemudian ada fatwa ulama dengan fatwa ulama berbeda, ulama A dengan ulama B, kita lihat siapa yang membawa dalil atau siapa yang akrab ilat dalil. Itu, ya kan? Tanpa kemudian merendahkan ulama yang kita tinggalkan tadi, ya, tidak sama sekali. Nah, tarimu wa nujillu, kita memuliakannya sebagai ulama. Misalnya banyak kasus-kasus ya, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala kan enggak boleh memakai raket listrik untuk ngomong nyamuk. Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan demikian, enggak boleh. Itu termasuk daripada apa? Akar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Dalam hadis Rasul menyatakan la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Enggak boleh mengadab dengan api kecuali rabbun nar, penguasa api, yakni Allah. Enggak boleh. Dalil beliau ini. Sedangkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu tidak membakar baik secara lughah ataupun secara istilah. Enggak bisa dikatakan membakar, ya. Kenapa? Coba kamu ambil kertas, kamu tempelkan ke situ, ke raket itu, apakah kemudian terbakar? Kamu nyalakan coba, dinyala-nyalakan ya enggak akan terbakar. Ya memang itu bukan pembakar. Dan itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh dengan cara yang paling cepat untuk nyamuk. Cara paling cepat sudah itu. Namun kena situ yang sudah langsung meledak dia, mati. Bukan terlihat bus kebakaran begitu, enggak. Mati langsung, meledak dia. Ya. Meledak. Ini bukan terbakar, bukan menyiksa. Itu adalah asra turuk ilal maut lil ba'udah lil dzubabah wali mithliha, ya. Jalan tercepat untuk mematikan daripada nyamuk dan semisal, sehingga tidak apa-apa begitu. Ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Nah, kita timbang dari dua pendapat ini, mana yang akrab ilat dadi. Tayyib, itu hanya sekedar contoh. Di saat seseorang mengambil pendapat Syaikh Al-Utsaimin, tentu bukan berarti dia, oh kamu telah menghinakan Syaikh Shalih Fauzan. Tidak, sama sekali. Sama sekali. Tayyib, wa man kana yajhal hadza fa hadza ma'dzur. Adapun orang yang tidak mengetahui sama sekali tentang ini, maka dia ma'dzur. Lakin yajib alaihi at-tahari wa ziyadatu tatsabbut. Tetapi wajib atasnya untuk tetap berhati-hati dan untuk terus tasabut, lebih tasabut lagi begitu. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustaz, ada saudara mau punya hajat mantu laki-laki. Ana disuruh ngiring atau ngantar barang-barang orang banyak ke tempat anten perempuan yang biasanya masyarakat selalu pakai musik atau campur sari yang berpakaian asal. Asal ya ini. Berpakaian asal dan campur laki perempuan. Ana harus bagaimana Ustaz? Antum harus ya menyampaikan dengan hikmah, dengan baik, ya dengan cara-cara yang bisa diterima, tidak menyinggung, ya bahwa antum tidak bisa melakukan hal tersebut. Tentunya masing-masing kita memiliki cara untuk bisa artinya menjelaskan hal tersebut kepada saudaranya. Dan tidak mengapa seandainya seseorang kemudian beralasan memiliki kesibukan, ya, semisal itu kesibukan yang saat ini memang tidak bisa ditinggalkan terkait dengan perkara-perkara yang besar misalnya, atau kebetulan ada acara-acara yang darurat. Al-muhim, berikan uzur-uzur kepada apa, berikan alasan-alasan kepada antum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang acara tersebut antum pandang sebagai acara yang padanya terdapat banyak mukhalafah terhadap syariat. Kemudian yang kedua, ada tetangga yang sedang bancaan atau kenduri. Ana dikasih dan ana terima karena merasa tidak enak kalau menolak. Yang membawakan tetangga yang ikut kenduri, bagaimana makanan tersebut harus ana makan atau tidak? Dimakan saja tidak apa-apa, sudah diterima. Ya, sudah diterima dimakan. Kecuali kalau kenduri tersebut kaitannya dengan apa ini? Kenduri itu apa toh? Hajatan semisal orang, oh begitu, bukan ada istilahnya ada nikmat kemudian merasa bersyukur, bukan kayak gitu. Nah ini masalahnya ana enggak paham dengan kenduri itu. Baik. Kalau acara tersebut kaitannya dengan acara-acara bid'ah ataupun acara-acara yang di situ mukhalafah terhadap syariat, ya, sedangkan orang yang memberi tersebut paham terhadap prinsip-prinsip kita bahwa kita tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut, kok masih dikasih, berarti hal tersebut ya walau alam bisawab, karena mungkin ya ini snack ataupun makanan-makanan tersebut sisa, ya dia berpikir daripada kemudian mubazir dikasihkan kepada tetangga dan tidak ada, sudah tidak ada lagi kaitannya dengan acara tersebut. Tetapi kalau acara, kalau kemudian makanan tersebut masih dikaitkan dengan acara, maka lebih baik untuk ditolak, ya, dengan cara yang baik pula. Tetapi sekali lagi ana sampaikan ya, karena Asy-Syaikh, seingat ana Asy-Syaikh bin Bas menyatakan, kamu jelaskan kepadanya tentang hukum permasalahan, kemudian kalau kamu sudah menjelaskan dia tahu hukum permasalahan, maka makanan itu asalnya adalah halal. Jadi pada perkara-perkara yang sifatnya ada kesyirikan di situ dan kemudian yang diberikan kepada kita adalah daging yang telah diujubkan, semisal dikasihkan kepada danyang dan sebagainya begitu, maka ini tetap tidak boleh apapun keadaannya secara mutlak. Bagaimana hukumnya daging atau ayam disembelih baik mentah atau matang yang dijual di pasar atau di sembarang, sedang ana tidak tahu siapa yang menyembelih. Jika antum berada di lingkungan muslimin, ya di masyarakat muslimin, maka antum membaca bismillah di saat antum memakannya, ya itu sudah mencukupi. Berbeda jika antum kemudian berada di lingkungan orang-orang Hindu, ya, di situ tidak ada orang muslim, maka secara asal sembelihannya adalah sembelihan dari orang Hindu, maka tidak boleh untuk makannya. Sedangkan masyarakat kita adalah masyarakat mayoritasnya muslimin, dalam keadaan seperti ini maka kita boleh untuk membeli bakso, membeli mie ayam, ya, membeli opor ayam, membeli soto, daging sapi dan sebagainya, boleh tanpa harus bertanya kepada penjualnya, siapa yang menjemlih pak bu, tidak perlu ditanya seperti itu, ya. Bakso ini daging sapi apa daging anjing, tidak perlu, bisa marah orangnya, ya. Kita tidak diberi sampai pada taraf sedemikian detail tersebut. Rasulullah SAW di saat ditanya tentang seseorang yang mendapatkan hadiah daging-daging begitu, kemudian ya Rasul, kami tidak tahu ini apakah disembelih dengan nama Allah ataukah tidak. Maka Rasul menyatakan, di saat engkau makan, maka milah. Ya, di saat engkau makan, ucapkan bismillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh orang hamil berziarah ke makam anaknya? Yang pertama. Dan apakah boleh membersihkan dedaunan yang ada di kuburannya dan menyirami tanahnya supaya tidak gersang? Jazakumullah khairan. Untuk wanita, ziarah kubur terhadap khilaf dalam kalangan para ulama ya. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh secara mutlak. Sebagian yang lain menyatakan boleh kalau sekali tempo, kadang-kadang, jarang-jarang begitu boleh. Berdasarkan hadis la'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur, Rasulullah SAW melaknat para wanita peziarah kubur. Itu lafaz yang pertama. Sedangkan lafaz yang kedua, lafaz yang kedua bukan za'iratil kubur tapi zawaratil kubur. Zawarat itu artinya yakni wanita-wanita yang sering-sering melakukan ziarah kubur. Sehingga dari dua riwayat tersebut, wallahu a'lam bishawab, ya, kalau sekali tempo ya, maka insya Allah tidak mengapa. Dan niatnya diluruskan ziarah kubur tersebut untuk sekedar mengingat kematian, mendoakan daripada orang yang meninggal di situ, ya. Bukan diniatkan bahwa di tempat tersebut lebih afdol untuk berdoa, apalagi minta kepada orang yang mati dan sebagainya. Bukan tabarukan, ya. Terlebih ini tadi pertanyaan kepada putranya yang sudah meninggal dunia. Maka hal tersebut sekali tempo ya, sekali-sekali begitu. Dari pendapat yang tadi disebutkan dan pendapat zawarat ya, zawaratul kubur ya, wat ini lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sekali tempo diperbolehkan selama tidak ada mukhalafah yang lain. Wallahu taala alam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.